Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumid din. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, ayuhal mustami'ul kiram wal musyahidun ahibba. Alhamdulillah wa syukru lillahi azza wa jalla fi hadhihi al-lailah naltaqi marratan ukhra fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah li ghayri natiqina biha. Malam ini kita kembali bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab untuk bagi orang yang tidak bisa berbahasa Arab, ai li ghair Arab atau lil ajam, untuk bagi orang ajam. Alhamdulillah kita telah sampai kepada pelajaran yang ke-8. Insyaallah kita akan lanjutkan latihan-latihan yang ada dalam pelajaran ini. Sebelum kita lanjutkan latihan yang telah kita ambil atau akhazna fil usbu'il madhi, pada pekan yang lalu, udhakkirukum jami'an, saya ingatkan kembali, ma yata'allaq biqa'idati minal qawa'id nahwiyah, yaitu salah satu kaedah di antara kaedah nahwu, ala wahya al-ismul ma'rifah wal-ismul nakirah, yaitu isim ma'rifah dan isim nakirah. والاسم المعرفة هو اسم ما دل على معين, yaitu isim yang menunjukkan sesuatu yang sudah tertentu atau yang maklum tertentu, muayyan. Kemudian yang nakira adalah ismun dalun ala ghair muayyan, yaitu isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu. Nah, adapun asmaul ma'arif, ini yang perlu kita ketahui, maka dua itu maka digolongkan adalah isim nakirah. Para ulama menggolongkan bahwa isim ma'rifah itu ada sab'ah, ada tujuh aksam, atau sab'atu aksam, ada tujuh bagian. Yang pertama al-ismu dhamir, isim dhamir itu kata ganti, baik itu kata ganti orang maupun kata ganti benda atau yang dibendakan, baik itu orang pertama seperti ana, nahnu, maupun kata ganti orang kedua, anta, anti, antum, dan seterusnya, maupun kata ganti orang ketiga atau benda, yaitu huwa, hiya, hum, dan selanjutnya. Baik itu dhamir munfasil atau dhamir rafa munfasil sebagaimana yang disebutkan tadi, atau dhamir muttasil, itu dhamir muttasil, yaitu dhamir rafa muttasil, itu dhamir yang muttasil bil fi'il, yaitu dhamir yang bersambung dengan fi'il. Yang maksud yang bersambung adalah dhamir yang tidak bisa berdiri sendiri. Dhamir tidak bisa berdiri sendiri, dia harus berangkai dengan fi'il, baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari, maupun fi'il amar. Contoh fi'il madhi, darabtu, darastu, akaltu. Nah, fi'il mudhari, fi'il madhi seperti yajlisuna wa jama'a, tajlisina, ya mukhataba, ya drusna, nun niswah, maupun yang ada fi'il amar, yaitu iqra'i, ya mukhataba, iqra'u, waw, jama'a, iqra'na, nun niswah, dan seterusnya. Demikian juga dhamir yang dhamir muttasil, baik itu dhamir mansub, dhamir nasab, atau dhamir jar, itu dhamir yang sebagai seperti sebagai kedudukan dalam kalimat, itu maf'ul bi. Contohnya sa'attuka, ka itu adalah dhamir. Nah, ini termasuk semua al-isim ma'rifah. Atau dia dhamir jar ketika dia sebagai mudhaf ilaih, contohnya adalah kitabi, nah walidi, nah ustadi, ustadika, baitukum, dan selanjutnya. Semua dhamir itu digolongkan adalah isim ma'rifah. Wathani, yang kedua adalah min asma'il ma'arif, yaitu al-alam, isim alam. Yang maksud isim alam adalah nama, baik itu nama orang, nama hewan, ataupun nama tempat, nama negara, dan seterusnya. Contoh di sini disebutkan Ahmad, itu nama syakhs atau nama ismul insan, Fatimah, Ibrahim, Muhammad, baik itu nama Arab maupun non-Arab. Ya. Kemudian nama-nama daerah atau nama negara atau nama kota, Makkah, Al-Madinah, Mesir, Al-Iraq, Palestine, waghairuha, dan lain sebagainya. Nah, ini semua digolongkan adalah isim alam. Isim alam termasuk isim ma'rifah. Kemudian yang ketiga asal ada ism isyarah, yaitu isim atau kata tunjuk dalam bahasa kita, kata tunjuk yaitu ini, itu, bahasa adalah hadza, hadhihi untuk muannats, dzalika, wa tilka, kemudian haula, ulaika. Ini semua juga digolongkan isim ma'rifah. Selanjutnya adalah ism mausul, yaitu kata sambung, isim mausul seperti alladhi, allati, alladhina, allai, allati, maupun yang lainnya, yaitu ma wa man, yang dimaksud adalah isim mausul. Sebab nanti ma nanti ada isim istifham, ada nanti apa, isim mausul, ada juga nanti ma nafi'ain. Nah, ini akan terlihat kalau terlihat di dalam penggunaan. Dalam penggunaan maka akan terlihat apakah ma itu istifham, apakah ma itu nafiah, apakah ma itu isim mausul. Kemudian selanjutnya adalah isim al-muhalla bi'al, al-muqtarin bil-al, yaitu isim yang memakai alif lam. Isim yang memakai alif lam, contoh al-kitab, kitabun isim nakirah, masuk al-kitab menjadi ma'rifah. Rajul masuk alif lam, ar-rajulu, al-baytu, as-sayyaratu, as-sayyaratu, kemudian al-masjidu, al-ma'hadu, dan sebagainya. Kemudian al-mudhaf ila ma'rifah, yaitu isim yang diidhafakan kepada isim ma'rifah yang disebutkan di atas. Apakah diidhafakan kepada, arti idhafalah digabungkan kepada isim damir, atau isim alam, atau isim syara, atau isim mausul, atau isim yang memakai alif lam. Contoh di sini adalah digabung kepada kata damir. Nah, kitabuhu, qalamuka, auladi, tullabuna. Kemudian gabung kepada isim alam, contohnya kitabu hamidin, qalamu muhammadin, jilbabu fatimata. Atau gabung kepada isim isyarah, kitabu hadha talib, kitabu hadha talib. Nah, tentu hadha ini kedudukan sebagai sebagai mudhaf ilaih. Kemudian selanjutnya adalah an-nakirah, nakirah al-maqsuda bin-nida. Ini digolongkan isim ma'rifah. Isim yang ketujuh, isim ma'rifah adalah an-nakirah al-maqsuda bin-nida, yaitu isim nakirah tapi dia maqsuda, yang dimaksud di dalam panggilan. Nah, contoh kemarin ayah waladu, pengerti walad ini bukanlah umum, tapi adalah anak yang dimaksud oleh si yang berbicara atau mutakallim. Ya waladu, ya talibu, ya bintu, ya ustadu, ya syekhu. Nah, ini kalau yang dimaksud adalah orang tertentu, ini digolongkan termasuk isim ma'rifah. Adapun ghairu maqsuda, nah tentu beda lagi bentuknya. Kalau kita memanggil anak, siapa saja di antara mereka, yang penting salah seorang di antaranya datang kepada kita, ya waladan, wahai anak. Artinya apa? Siapa saja. Ya taliban, wahai siswa, siapa saja. Nah, ini yang dimaksud nakira ghairu maqsuda, nakira yang tidak tertentu, ya, yang tidak dimaksudkan siapa saja, arti siapa saja. Sebagaimana dicontohkan sini, seperti seorang buta minta tolong, dia mengatakan ya rajulan, ya rajulan khudh biyadaya, ya rajulan khudh biyadaya waladan, ya waladan hatil ma, telah ambilkan air. Nah, inilah yang dikatakan asma'ul ma'rifah. Ya. Kemudian perlu yang digaris bawahi terkait dengan nida ini, terkadang nida ini masuk kepada isim ma'rifah. Contohnya isim alam, ya Khalidu, ya Ibrahimu, ya Aliyu. Ini mabni alama yurfa'u bih. Taib, ya Aliyu. Nah ini kalau asalnya isim ma'rifah, maka nida itu tidak ada pengaruhnya sama sekali tentang masalah ma'rifah. Artinya ketika ya nida ini masuk kepada isim ma'rifah, isim itu tetap dia ma'rifah, tidak ada pengaruh, laisa lahu athar, tidak ada pengaruhnya. Tapi kalau asalnya isim nakirah, kita ya waladun, lalu kita menginginkan seseorang, maka dia menjadi ma'rifah, ya waladu. Talibun, talibun, masuk ya nida, kita inginkan seorang mahasiswa tertentu, maka jadi ma'rifah, ya waladu. Nah ini salah satu yang menjadikan isim nakirah itu menjadi isim ma'rifah, dengan maksudnya ya nida, kemudian yang dipanggil adalah orang-orang yang tertentu. Kemudian sebelum kita masuk sedikit, kemarin ada pertanyaan, nah, dan juga saya sudah anjurkan terkait dengan alif lam. Alif lam yang masuk kepada isim alam. Nah, ini sering sekali ada pertanyaan, alif lam yang masuk kepada isim alam. Contoh Al-Madinah, alif lam apa di sini? Padahal kata Madinah, kalau dimaksud nama tempat, berarti itu sudah ma'rifah. Kalau sudah ma'rifah, kenapa alif lam itu masuk? Al-Madinah. Contoh lain, nama orang Hasan, namanya Hasan. Kalau dia jadi nama Hasan, sebab kata Hasan ini bisa kata sifat. Hasanun bimana baik. Tapi kalau maksud adalah nama orang, jadilah ma'rifah. Tapi kenapa masuk alif lam Al-Hasan? Kemudian apa lagi? Al-Husain. Kemudian Al-Harith. Al-Fadl atau Al-Fadlu. Al-Fudail. Nah ini bahwa dijelaskan oleh para ahli nahwu, bisa dirujuk dalam kitab Ibnu Aqil atau Syarah Ibnu Aqil. Nah, situ dijelaskan alif lam yang masuk kepada yang masuk ada namanya alif lam lilamhil asal. Itu alif lam zaidah, tapi ada lilamhil asal. Lilamhil asal adalah untuk melihat, menoleh asal bahwa kata itu berasalnya kata ini. Ini seperti adalah isim alam yang asalnya kata sifat. Isim alam yang berasal kata sifat. Artinya adalah dia memiliki akar kata. Isim alam yang memiliki asal kata seperti kata sifat, atau dia masdar sebagaimana yang telah disebutkan saya tadi, sebagaimana yang telah saya sebutkan. Contoh adalah kata Al-Hasan. Al-Hasan ini berasal dari kata Hasanun, berasal pada kata Hasanun, ya, lalu dijadikan nama, nama seseorang jadi Hasan, maka masuk alif lam Al-Hasan. Jadi alif lam ini adalah alif lam zaidah, alif lam zaidah, dan dia tidak mempengaruhi, tidak memberikan faedah bahwa dia ma'rifah. Kenapa? Karena dia sudah ma'rifah. Karena isim alam itu ma'rifah. Tanpa alif lam, kalau Hasan itu yang dimaksud adalah nama seseorang, dia itu ma'rifah. Adapun dia masuk alif lam Al-Hasan, tujuan adalah lilamhil asal, yaitu melihat, menoleh kepada asal kata ini, bahwa kata ini memiliki akar kata, memiliki asal, yaitu kata sifat. Al-Haris, Al-Harith, ini kan isim fa'il pada Harithun, daripada itu isim fa'il Harith. Alif lam ada sini, kata ahli nahwu dikatakan lilamhil asal. Kemudian Al-Fadlu, ada nama orang bernama Al-Fadl atau Al-Fudail. Al-Fadlu, Al-Fudail, Fudail itu isim tasghir. Nah, daripada Al-Fadlu, Fadlu ini adalah masdar. Nah, ketika jadi nama, maka jadi isim alam. Alif lam yang ada situ disebut istilah ada lilamhil asal, lilamhil asal. Nah, alif lam itu zaidah, tambah, hanya tambahan. Hanya tambahan. Demikian juga alif lam zaidah yang seperti al-yasa, il-yasa, il-yasa, ini salah satu nama seorang nabi ya, il-yasa, asalnya adalah yasa'u. Nah, yasa'u itu adalah fi'il mudhari, wasi'a yasa'u. Nah, ini alif lam, juga alif lam za'idah, alif lam za'idah. Kemudian terkait dengan kata al-Madinah. Nah, al-Madinah, adakah beda? Nah, al-Madinah ini adalah alif lam, disebut oleh para alinaw adalah alif lam lil-ghalabatil, lil-ghalabah. Alif lam adalah lil-ghalabah. Artinya, kata al-Madinah, sebetulnya kata al-Madinah ini, Madinah itu kan kota. Al-Madinah pada dasarnya adalah dari sisi bahasa bahwa kota apa saja. Kalau dia kota, maka bahasanya al-Madinah. Kalau tanpa alif lam, Madinatun. Madinah. Itu kota. Madinah Jakarta, Madinah Surabaya, Madinah Solo, dan seterusnya. Jadi kata al-Madinah pada dasarnya adalah masuk makna semua kota masuk dalam kata al-Madinah. Akan tetapi, kata al-Madinah menurut ahli bahasa ini kalau disebut dengan kata al-Madinah maka yang dimaksud adalah Madinah al-Munawwarah. Artinya menurut di kalangan bangsa Arab bahwa kalau sudah kata al-Madinah maka terbayang secara langsung adalah Madinatun Nabawi, bukan kota lain. Nah, kalau kembali kepada makna ghalabah, ghalabah itu artinya mengalahkan. Ya, jadi mengalahkan kota-kota lain. Jadi dengan kata Al-Madinah, langsung terbayang, langsung terfikir adalah kota Madinah, itu Madinatun Nabawi. Nah, ini alif lam sini adalah alif lam lil-ghalabah. Lil-ghalabah. Contoh yang agak mirip ini adalah kata Ibnu Umar. Nah, istilah Ibnu Umar, itu Ibnu Umar adalah anak Umar. Ibnu Mas'ud, anak Mas'ud. Ibnu Abbas adalah anak Abbas. Akan tetapi istilah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, kemudian Ibnu Mas'ud hanya diperuntukkan nama anaknya bernama Abdullah. Nah, jadi Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Padahal menurut bahasa kata-kata Ibnu Umar adalah anak Umar siapa saja anaknya. Apakah anaknya bernama Muhammad atau anaknya bernama lain. Kalau sebut Ibnu Umar berarti anak Umar siapa saja. Akan tetapi istilah Ibnu Umar di kalangan bangsa Arab, nah, di kalangan bangsa Arab bahkan di kalangan para sahabat istilah Ibnu Umar itu lengket dinamakan untuk anaknya bernama Abdullah bin Umar, bukan anaknya yang lainnya. Demikian juga Ibnu Abbas. Istilah Ibnu Abbas diperuntukkan hanya bernama Abdullah bin Abbas, bukan anak yang anak lain Ibnu Abbas yang lainnya yang bernama bukan Abdullah bin Abbas. Ini artinya ghalabah, itu apa? Digunakan kata ini secara apa? Secara langsung terbayang dan terpikir maksud itu adalah bernama Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Nah, demikian juga kata al-Madinah. Nah, jadi kata al-Madinah langsung tertuju adalah Madinah an-Nabawiyah. Madinatun Nabawi. Jadi kota Nabi, bukan kota-kota lain. Alif lam ada situ disebut apa? Alif lam lil-ghalabah namanya. Jadi makna asal ghalabah ada mengalahkan, mengalahkan kata-kata lain, kata mengalahkan nama kota-kota lainnya. Jadi kalau surah Al-Madinah bukan kota Jakarta, bukan Madinah Surabaya, bukan Madinah-Madinah lainnya, hanya Madinah An-Nabawiyah. Nah, itulah dekat alif lam lil ghalabah. Wallahu alam. Ini untuk penjelasan bagi pertanyaan yang telah lalu. Untuk lebih jelasnya silakan rujuk kepada kitab Syarah Ibnu Aqil maupun kitab lainnya. Tapi sadesan kita masuk kepada latihan selanjutnya. Kemarin baru sampai kepada Ar-Rabi ini. Iya. Ar-Rabi itu latihan yang keempat. Safah as-Saniyah wa Sab'in. Tafadhal Syekh Hasan. Pendengar dan pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi penjelasan terkait dengan al yang masuk ke nama atau ke isim yang ma'rifah. Ada beberapa penjelasan yang sangat bermanfaat. Dan kemudian kita lanjutkan latihan berikutnya untuk pendengar dan pemirsa Raja TV. Silakan kami buka layanan interaktif di telepon 021-823-6543. Anda bisa melihat buku dan bisa melalui layar televisi Anda. Silakan. Kita terima untuk telepon yang pertama. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Naam. Ahlan Ummu. Taufik katullah. Silakan. Tafadhali. Naam. Ad-dars apa ar-rabi'. Naam, tamrin ar-rabi' atau tamrin. Naam. Istakhrij min ad-darsi ma fihi min al-ma'rifi. Min al-ma'arifi. Min al-ma'arifi. Jadi ma'arif ini jamak daripada ma'rifah. Naam. Wadkur nau'an kulli wahid. Kenapa nau'an? Kalau nau'an berarti ada alifnya. Nau'an, oh iya. Iya. Oh jadi mudaf ya Ustaz. Iya, kalau nau'an itu mesti ada alif. Setelah ain mesti ada alif. Wadkur nau'an kulli wahidin minha. Naam. Wahidatin atau wahidin? Wahidatin apa? Iya. Kecil-kecil. Wadkur nau'a kulli wahidatin minha. Kenapa pakai wahidah? Kenapa enggak wahidin? Ini maksudnya kembali pada kata ma'rifah. Ma'rifah itu kan mu'annas, ya. Minha minal ma'arif. Ya. Baik, kita buat apa? Kita kembali kepada nas. Nas hiwar. Baik, coba baca. Jadi minta apa? Isim? Isim yang ma'rifah kan? Ma'rifah. Serta sebutkan. Nah, masuk ke mana di antara yang tujuh yang sudah kita pelajari? Ya. Tafadhali. Enggak perlu dibaca Ustaz ya, tinggal dilihat aja. Kalau bisa dibaca biar jelas. Nah. Ya. Ad-darsus saminu. Iya. Aladaika aqlamun. Naam, ladaina aqlamun, aqlamu hibrin wa aqlamun jafatun. A'tini dhaka yushiru ila qalamin. Naam. Dhaka ini ma'rifatun nakira? Ma'rifah Ustaz. Ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Ismul isyara. Isim isyara. Nah. Terus? Lanjutkan, ikrai. Baik, naam. Hadha la alladhi fawqahu. Alladhi ismul mausul. Kalau hadza di ujung tadi di belakang. Hadza isim isyarah. Isim isyarah. Terus lanjutkan iqra'i. Hadza na'am wa'tini qalam rasasin. Naam. Naam. Hadza qalamun qalamu rasasin. Mana isim ma'rifah? Isim ma'rifahnya hadza isim isyarah. Qalamnya ma'rifah tuh enggak? Qalamnya kan mudaf kan? Ma'rifah. Ma'rifah, yakin? Tadi lu. Amu mudaf ila nakira fa nakiratun. Oh, iya. Nakira. Makanya tadi apa? Yang mudaf mudaf ila ma'rifah. Ma'na. Ya, rob ila ma'rifah itu yang menjadi ma'rifah. Nah, Ustaz. Ya. Berarti di sini kedudukan qalamu tetap ma'rifah Ustaz ya. Mana? Unda. Tetap nakira apa? Nakira iya. Ana Ustaz. Apa? A'tini daftaran. Iya. Ad-daftaru ad-dafatiru. Sini ad-dafatiru ma'rifah bil alif lam. Bil alif lam, iya. Anwa'un mukhtalifatun. Ayya naw'in turidu? Uridu daftaran za waraqin musattarin. Iya. Ala ghilafihi khariṭatul 'alami al-'alamil islami. Baik, ghilaf ma'rifatun nakira? Ala ghilafihi ma'rifah Ustaz. Ma'rifah, kenapa ma'rifah? Karena dia apa namanya? Diidafahkan kepada isim yang ma'rifah yakni dengan isim domir. Domir, idhan mudaf ila domir. Mudaf ila. Iya. Terus khariṭatul 'alam islami. Khariṭatul 'alam. Khariṭa ma'rifah. Ma'rifah bi? Ma'rifah bi idafa ila al-islam. Naam. Ma'rifah idafa ila ma fihi al. Iya. Iya, alif lam ada al-alam. Iya. Terus istamirin. Al-islami. Iya. Naam, ma'rifah bil al-islam. Terus iqra'i. Aturidu syai'an akhar? la yunadi banahu ya waladu. Ya waladu ma'rifah. Waladunya ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Munada. Munada apa? Dia itu apa namanya, isim alam. Mana isim alam? Waladu. Walad bukan isim alam. Walad itu bukan nama. Nama ya. Iya. Yeah. Kalau Muhammad baru anak itu namanya Muhammad, baru Muhammad itu isim alam. Nama. Ini Ustaz apa namanya? Munada nakirah. Nakirah maksuda. Terus ibnahu yunadi ibnahu. Kata ibnahu kan? Nah, ibnahu ma'rifah. Ma'rifah bi? Ma'rifah bi idafa ila dhamir. Ila dhamir, ya. Terus hadhihi al-asya'a, hadhihi ma'rifah. Di situ sebagai isim isyarah. Isyarah. Asya'a ma'rifah bil alif lam. Bil alif lam. Iya. Bikisin lil mushtari. Al mushtari ma'rifah bil alif lam. Terus at-tilmidun anta. Anta ma'rifah dengan isim dhamir. Baik, ahsan, barakallahu fik. Fik barakallahu ustaz. Afan ada yang ditanya? Ini untuk kata dhalla itu ada dapatnya di Al-Qur'an itu kan yudhillu, itu majul atau apa ustaz ya? Dia isim apa namanya? Yudhillu. Naam ustaz. Kalau fi'il mudhari'nya baris dhamma berarti timbangan mazid. Nah. Timbangan mazid. Kalau dia baris fathah, baris fathah itu rata-rata timbangan sulasi mujarrad. Ya. Walaupun nanti mazid juga ada fathah ya. Iya. Ya, tapi kalau mazid biasanya umumnya dhammah itu ciri awal ya. Ya. Ada juga fathah kalau timbangan apa? Mazid salah satu huruf seperti istaghfara ya istaghfiru. Nah, atau masih di harfi inkasara yan kasiru. Tapi kalau dia masih di harfin wahid ya. Ya, contohnya af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu. Ya. Jadi baik, nah ya adalla yudillu. Itu timbangan apa? Adalla yudillu. Itu berarti apa? Berarti kalimat ini adalah mutaaddi, fi'ilnya mutaaddi. Menyesatkan. Kalau dalla yadul sesat. Oh gitu. Ya, dhalla bi nafsi, dia sesat dengan sendiri. Iya. Kalau adalla yudil menyesatkan. Dari wajan yang mana Ustaz? Dari itu yang adalla timbangan af'ala. Af'ala. Iya, asalnya adalla yudilu. Oh, nam. Jadi adalla jadi af'ala. Iya, adalla yudillu asluhu adalla yudilu ala wazan af'ala yuf'ilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ummu Fatimah. Barakallahu fiik. Dan kita lanjutkan kembali di belakang Ummu Fatimah. Kami berikan kesempatan di line telepon 0218236543. Masih di latihan yang keempat ya, tadrib yang atau rabi', yaitu isim-isim ma'rifah yang terdapat dalam nas. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ummu di mana? Dengan Ibu Tin di Bandung. Baik, ahlan ya Ibu Tin. Naam, tafadhali ya Ummu Tin. Ibu Tin ya. Iya. Safha as-sab'un, halaman 70. Ma'akil kitab? Gimana? Ada kitabnya? Sebentar. Halaman 70. Maaf Ustaz, saya tuh belum punya bukunya. Oh iya. Ya, boleh kira kalau mau beli buku di mana gitu? Tapi mau ke Jakarta nih. Beli buku ke Jakarta. Insyaallah nanti bisa dikirim dari sini, dari Raja. Oh iya. Tapi mau coba jawab mungkin. Iya. Hanya nanya. Khair insyaallah. Tapi nanti kita akan infokan di akhir kajian. Iya, nanti mungkin di ini ya, saya bisa pesan gitu ya. Iya, insyaallah. Insyaallah. Ya. Masyaallah. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair mautin di Bandung. Ya, untuk informasi buku bisa hubungi di layanan informasi Radio Roja di 0218233661 atau bisa sampaikan via pesan singkat ya di 0813177765443. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Ummu Fatimah yang sudah menjawab. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Ummu Abdillah. Ahlan bikum. Masyaallah. Ahlan. Taib Ummu, silakan. Naam, tafadhali ya Ummu Abdullah. Al-Mustari. Sahibul Mahal, masmuka. Sahibul Mahal. Naam. Masmuk. Iya. Al-Mustari ismi Malikun. Malikun. Taib, mana isim ma'rifah itu? Al-Mustari isim ma'rifah. Iya, ma'rifah dengan apa? Di Alif Lam. Alif Lam. Kalau Sahibul Mahal, sahibnya? Mudhaf ke ada ma'rifah. Iya, mudhaf ada Alif Lam, betul. Jadi sahib itu jadi ma'rifah. Terus yang dalam hiwar itu mas muka ismi Malik. Ada isim ma'rifah itu? Ismuka. Ya. Domir ila mudhaf ila domir. Mudhaf ila domir, sahih. Terus Malikun Alam. Isim Alam. Ma'rifah. Iya, isim Alam ma'rifah, nama orang. Iya, betul. Terus ya qra'i Sahibul Mahal. Si ayyid madrasatin tadrusu. Iya. Malikun fi madrasatin fi madrasati Umar Tsanawiyah. Umar bin Al-Khattab. Fi madrasati Umar bin Al-Khattab Tsanawiyah. Tashrih, tanya tashrih. Umar bin Al-Khattab. Fi madrasati Umar bin Al-Khattab Tsanawiyah. Radhiyallahu anhu Tsanawiyah. Iya. Mana isim alam situ? Apa isim ma'rifah? Madrasah si ma'rifah enggak? Ya, ma'rifah. Ma'rifah ila isim alam. Alam, nah. Jadi Umar isim alam. Terus ibnunya? Ibnu. Iya. Ma'rifah. Ma'rifah. Lil li isim alam, Pak. Iya, idafah kepada isim alam khattab. Iya. Isim alam. Terus Tsanawiyati ya. Di Alif Lam. Alif Lam. Iya. Alif Lam. Yusalimullahu waladul asya'a fi kisin. Iya. Saya tahu Malikun fi qimat qimat qimataha. Qimataha. Saya harus. Wa yaquj. Iya. Mana itu? Isim ma'rifah? Al-waladu. Al-waladu. Ma'rifah bi Alif Lam. Alif Lam. Iya. Thumma al-asya'a fi Alif Lam. Alif Lam. Iya, betul. Thumma Malikun. Malikun. Iya, Malik. Betul, isim alam. Thumma qimataha. Qimataha. Naam. Qima mudhaf ila domir. Domir. Iya, betul. Taib. Naam. Istamiri. Sahibul Mahal. Ya Maliku. Iya. Ta'al. Hadihi lawahat. Lawhatun. Hadihi lawhatun. Jamilatun. Fahwi. Ayatin. Wa ahadisa. Iya. Ya hadiyati hadiyatulak. Laka. Iya. Terus mana isi malam itu? Maliku. Maliku. Maliku. Ketika yang ya Maliku. Ya ini masuk apakah memberikan pengaruh bahwa dia menjadi ma'rifah? Tidak, Malik tidak ma'rifah. Iya, karena Malik itu sudah ma'rifah dia. Jadi ma'rifah. Tidak ada pengaruhnya untuk jadikan ma'rifah. Iya. Hadihi ya. Isim syarah. Iya, betul. Terus selanjutnya selesaikan nanti itu. Dia tinggal lagi. Ada lagi? Belakang. Iya, kafnya ya, domir ya. Kaf domir. Iya, domir. Kepada domir. Iya, bof kepada domir. Terus? Supron. Iya. Supron. Ya karau. Ma'in takum yang fat. Ma'in tawah tak. Bak. Nah. Ya karau. Nah. In takum. Ma itu? Ma. Ma'rifah. Ma itu isim ma'rifah. Kenapa isim mausul? Isim mausul. Iya. Di mana alladzi? Ya. Jadi kata Allah lafzul jalalah juga ma'rifah kena alif lam. Iya. Terus indakum juga indaku? Iya. Indakum mudhaf ila dhamir. Iya. Terus al-muslim sama ma'rifah. Iya, isim mausul. Iya. Isim mausul. Baik, selanjutnya al-muslim ikut al-hadis al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi rawahu asy-syaikhani. Asy-syaikhani, iya. Al-Muslimu bi alif lam. Alif lam, terus man? Man ma'rifah. Ma'rifah, kenapa? Isim mausul. Isim mausul. Iya. Al-Muslimuna. Ya, Al-Muslimuna. Alif lam, bi alif lam. Alif lam, ya. Lisanihi. Ya. Mudaf ila dhamir. Ila dhamir. Saya tidak mungkin ada. Iya. Ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Insyaallah barakallahu fik. Insyaallah. Iya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kepada latihan yang al-khamis atau rakam khamsa. Ya. Silakan. Baik, dan pemirsa radio langsung melangkah ke tamrin yang kelima atau latihan yang kelima. Silakan di 0218236543 Anda bisa membaca nas yang terdapat dalam latihan lima tersebut. Kemudian menjawab ya sesuai dengan perintah yang diminta. Silakan. Halo. Baik, di 0218236543 latihan yang kelima. Ya, halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Umu Zainab di Ambon. Dikenalkan suaranya Umu dengan Umu siapa? Dengan Umu Zainab. Umu Zainab di mana? Di Ambon. Ahlan ya. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ada bukunya Umu? Iya. Alhamdulillah. Ada. Silakan. Iya. Terputus? Iya. Baik, halo Umu, mohon maaf. Terputus. Baik, kita berikan kesempatan kembali kepada Umu Zainab di Ambon atau pendengar dan pemirsa yang lain. Koneksi kami terputus dengan Umu Zainab. Silakan Ibu bisa konfirmasi kembali atau hubungi kembali di 0218236543. Silakan. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Umu Fudail di Bogor. Baik, ahlan. Umu Fudail, silakan. Kan ini baru gabung Ustaz. Iya. Alhamdulillah. 72. Ya, latihan yang keempat. Baik, tentang hadis apa? Tentang ya, apa? Istakhraj ya? Nah, khamis. Nah, khamis sekarang, yang kelima. Berarti hanya yang kelima sekarang. Yang calam ya. Warada fi darsi. Halaman 72 umum. Ala anti tu syairin itu fas amla? Melihat TV? Enggak Ustaz. Enggak ya. Safa thani wa sabun, halaman 72, jilid ketiga, rakam khamsah. Nomor 5. Warada fi darsi. Iqra. Warada fi darsi ya waladu ya maliku. Iya. Ayyuhuma kasabat ta'rifa bin nida'i. Bin nida'i. Iya, paham ini? Pertanyaannya? Belum paham. Iya, jadi terdapat dalam pelajaran kata ya waladu ya maliku. Warada fid darsi ya waladu ya maliku. Jadi terdapat dalam pelajaran kata ya waladu ya maliku. Pertanyaan adalah ayyuhumat tasabat ta'arifa bin nida. Mana ayyuhuma? Mana di antara keduanya? Jadi mana di antara keduanya, yaitu kata ya waladu atau kata ya maliku, iktasabat ta'rif, menghasilkan ma'rifah dengan nida? Ya waladu. Ya waladu. Kenapa? Karena isim maksudah ya Ustaz. Nakira. Asalnya dia nakira. Nah, kan maksud ya dan dimaksud ayat tertentu, maka nakira maksudah. Sementara ya maliku? Malikku emang sudah ma'rifah. Iya, karena kata Malik itu isim alam. Jadi kalaupun masuk iya sebagai salah satu menjadikan isim menjadi ma'rifah, itu tidak ada pengaruh sama sekali. Karena dia pada dasarnya munada itu ma'rifah, karena nama orang. Ya, ya Muhammadu, ya Aliyu. Ya, berbeda kalau asal kata itu memang nakirah. Ya. Contohnya waladun, talibun, muwazzafun, sa'ikun. Nah, itu kisah nakirah. Ketika masuk nida bisa menjadi ma'rifah kalau yang dimaksud Allah tertentu. Jadi ya sa'iku, ya talibu, ya ustadu. Baik. Baik, rakam sita? Nomor 6. Baca instruksinya. Iqra'i. Iqra'il hadis al-atiyah. Iya. Wa'ayyin ma fihi minal minan nakirati wal ma'arif. Syakil, syakil, bariskan. Jangan disukunkan ya. Wa'ayyin ma fihi minan nakirati wal ma'arif. Jait. Wadkur nawa'a kulli ma'arifatin. Ahsanti, Masya Allah. Dia bagus ini. Taib, coba baca hadisnya. An Anas bin Malik an rajulan an au anna anna rajulan ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mata sa'atu ya rasulullah qala ma a'adatta laha qala ma a'adattu adatu ya ma adattu laha ma a'adattu laha man kasir min min kasiri salatin wala sawmin wala sadaqatin walakinni hibbullaha wa rasulahu qala anta ma'a man ahbabta yeah. Muttafaqun alayhi. Iya yeah, masyaallah. Jadi coba kita lihat instruksinya apa? Iqra'il hadis al-atiyah, bisa terjemahkan? Bacalah hadis di berikut ini. Iya, bacalah hadis berikut ini. Wa'ayyin Wa'ayyin apa? Ayyin, tentukan. Tentukan. Tentukan padanya. Ma fihi minan nakirat. Tentukan ma fihi minan nakirat. Kalau ini terjemahkan letterlik, tentukan apa-apa yang di dalamnya ada isim nakirah. Jadi minan nakirah itu adalah bayan penjelasan dari makna ma. Jadi kalau mau diterjemahkan secara bebas, tentukan di isim-isim nakirah yang ada fihi, ada di dalamnya. Nah, jadi tentukan isim-isim nakirah yang ada dalamnya. Dalam mana? Dalam hadis tersebut. Fihi. Wal ma'arifi dan isim-isim ma'rifah. Jadi maksud apa? Mana isim nakirah? Mana isim ma'rifah? Wadhkur naw'a kullin kulli ma'rifatin. Dan sebutkan apa? Jenis atau macam setiap isim ma'rifah. Ya, gini aja saya akan sebutkan. Iya. Ma'rif anti hanya menyebutkan ma'rifah atau nakirah. Kalau dia ma'rifah masuk ke mana yang tujuh tadi? Anasin. Ma'rifah. Ma'rifah. Kenapa? Alam. Isim alam. Alam. Ibn Malikin, ibni? Ibni ma'rifah. Ma'rifah. Kenapa? Mudaf ke ma'rifah. Kepada ma'rifah. Jadi Malikin? Malikin ma'rifah. Ma'rifah. Kenapa? Alam. Isim alam. Taib rajulan? Rajulan nakirah. Nakirah. Ahsan. Nabi? Ma'rifah. Ma'rifah bi? Bi alif lam. Bi alif lam. As-sa'ah? Ma'rifah bi alif lam. Bi alif lam. Taib Rasulullah? Rasul? Ma'rifah. Ma'rifah bi? Mudaf ila ma'rifah. Ila ma'rifah. Lianna Allah, Allah lafzul jalalah, ya ma'rifah. Taib, kemudian kathir? Nakira. Salatun. Nakira. Nakira. Saumun. Nakira. Sadaqa. Nakira. Nakira. Baik. Kemudian Rasulah. Ma'rifah. Ma'rifah bi. Mudaf bil ma'rifah. إلى المعرفة مضاف مضاف إلى ضمير. طيب أنت معرفة. معرفة. كنابة ضمير. ضمير. كمودن من معرفة. معرفة. كنابة اسم موصول. اسم موصول. كمودن تا أحببت تا تا معرفة. معرفة. كنابة اسم Domir. Domir. Baik, ahsanti. Bisa terjemahkan hadis ini? Dari Anas bin Malik. Iya. Jadi Anas anak Malik ya, Anas bin Malik. Iya. Bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kapan? Iya. Kapan? As-sa'ah. Apa artinya? Apa as-sa'ah? Kiamat. Kiamat. Ya. Iya. Mata as-sa'ah itu kapan kiamat? Kapan kiamat ya Rasulullah? Iya. Rasulullah berkata. Iya. A'adatta apa? Ma a'adatta laha. A'adda yu'addu. Mempersiapkan. Iya. Jadi ma'adatalaha apa artinya? Jahit. Apa yang telah kau persiapkan laha untuknya? Untuknya. Untuk apa? Untuknya? Maksud untuk menghadapi hari kiamat. Iya. Apa yang kau persiapkan? Apa yang telah kau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Nah. Terus. Kalau laki-laki itu sebut menjawab. Laki-laki itu menjawab. Berkata ya. Ma a'dattu laha min kathiri salatin. Apa artinya? Saya tidak, itu manafiah. Saya tidak, saya tidak mempersiapkan untuknya untuk menghadapi kiamat. Menghadapi hari kiamat. Min kathiri salatin. Salat yang banyak. Iya, kasih itu kan banyak. Jadi banyaknya sholat. Jadi dia laki-laki mengatakan saya tidak mempersiapkan untuk menghadapi kiamat banyaknya sholat. Iya. Ya. Berarti apa? Sholatnya hanya pas-pasan, hanya sholat wajib. Sementara sholat sunat tidak banyak dilakukan. Terus, wala saumin, tidak juga banyaknya puasa. Berarti hanya puasa wajib dilaksanakan. Kalaupun puasa sunat mungkin tidak sering dilakukan. Ya. Kemudian wala sadaqatin, tidak juga banyaknya sedekah, hanya sedikit dia bisa bersedekah. Ya. Kalaupun dilakukan mungkin hanya wajib, sebatas wajib seperti zakat. Apa selanjutnya katanya walakinni? Akan tetapi saya mencintai Allah dan Rasulullah. Wa rasulah. Akan tapi saya hanya mencintai Allah dan Rasul. Nah, itulah yang dia persiapkan untuk kiamat, hanya cinta Allah dan Rasulnya. Terus apa kata Rasulullah? Rasulullah bersama Iya. Bersama siapa yang kamu cintai? Iya, engkau bersama orang yang engkau cintai. Ya Masya Allah, ini hadza hadisun azim. Hadis yang sangat agung sekali ini. Jadi kalau kita cinta Allah, cinta kepada Rasulullah, akan bersama dengan Rasul. Jangan salah mencintai. Ya, kalau cinta kepada orang bermaksiat, nanti akan bersama orang maksiat. Waliyadzubillah. Kalau menggandrungi orang kafir, akan bersama orang kafir. Kalau dia mati, tidak bertobat. Ini sangat hadis ini sebagai wasiat dan pelajaran bagi umat. Ya. Kena enggak sedikit orang yang menggandrungi para penyanyi, iya kan? Iya. Wal-iyadzubillah, para pemuda ini harus diingatkan. Jangan sampai mereka terbawa arus. Baik. Ahsanti, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair mufadil di Bogor. Barakallahu fik. Baik. Masih Ustaz? Ya, nah. Baik. Baik, kita lanjutkan latihan berikutnya bagi para pendengar dan pemirsa Radio TV di latihan ketujuh. Silakan di 0218236543. Bagi Anda yang baru bergabung, silakan membuka di halaman 72. Jilid yang ketiga, dan kita sudah memasuki latihan yang ketujuh atau nomor tujuh. Silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Idham Khalid. Nah. Ahlan ya, sangat. Ahlan warahmatullah. Nah. Mohon maaf dikecilkan dulu suara radionya, Pak Idham Khalid, atau televisinya ada feedback. Jazakallah khair. Silakan. Naam, iqra ya Idham Khalid. Hawil kula nakiratin mimma yukti ila ma'rifatin bitariqatil maskulati amamaha. Iya, terjem awal palingkan tiap-tiap ubahlah ya, lebih ininya ubahlah. Iya, ubahlah. Iya, tiap-tiap isim nakirah. Iya, kepada yang akan datang. Mimma yukti isim nakirah berikut ini ya. Jadi ubahlah isim nakira berikut ini kepada isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Iya. Yang disebutkan di depannya. Iya, bitariqatil madhkura amamaha. Al-awwal as-sayyaratu. Sayyaratun. Minta apa bin idafah? Bagaimana? Sayyarati. Sayyarati. Baik, kitabun. Kitabuki. Kitabuki. Zawjah. Zawjati. Zawjatun. Zawjatuhu. Zawjatuhu. Iya. Auladun. Waladuka. Auladuka. Auladuka. Iya, itu idhafah pada dhamir semuanya ya. Baik. Asal. Rasul. Iya, Rasul. Apa permintaannya? Bitahliyah. Nah, bitahliyatiha bi'al. Dengan apa? Memakaikan al. Jadi pakaikan al. Jadi apa? Ar-Rasul. Jadi Rasul ar-Rasul. Jadi baitun? Al-baitu. Al-baitu. Jadi taib. Kursiun? Al-kursi. Al-kursi. Qadim? Apa? Qadim. Qadim. Qadim. Qaf alif bat. Qadim. Al-Qadi. Al-Qadi. Bagaimana tulis Al-Qadi? Alif lam la. Qaf. Qaf. Terus alif lam. Qaf. Terus dot. Ya. Enggak ada alifnya. Oh, bil alif. Bil alif. Ya. Saya ulang kembali. Al-Qadi, bagaimana? Alif Qaf. Alif Lam. Alif Lam. Qaf. Alif Ya. Ya, iya betul. Jadi ianya kembali. Iya. Kena asalnya ada ya. Ya, masih ingat ya? Ya, ini menguji antum aja nih. Jadi Qadim Al-Qadi. Madin Al-Madi. Iya. Jarin Al-jari. Al-jari. Apa arti jarin? Tetangga. Nah, kalau tetangga lari. Itu jarun. Ya, lari. Lari, yang lari. Yang lari. Iya, yang lari. Kalau masin, bukan masin ya. Kalau masin jadi asin. Ya. Kalau masin. Al-masi. Al-masi. Apa arti al-masi? Lari. Hah? Berjalan. Yang berjalan. Taib. Ahsan. Taib. Asalis. Lanjutkan itu. Ustazun. Bin Nida. Ya Ustazun. Ya Ustazun. Coba kasih contoh lain. Waladu. Masukkan Nida. Ya Waladu. Ya Waladu. Walid. Walid. Ya Walid. Ya Walidu. Masya Allah. Nah. Ada perhatian saya sedikit. Ah, iya. Itu yang apa namanya ada di situ an masdariyah saja. An Masdariyah, ya. Kembali ke don ke apa ke masdar saat ya. Iya. Itu bagaimana saat itu satu ya saat ya. Contohnya ya. Sama yang kedua yang saya ingin tanyakan lagi itu saat kalau penggunaan waktu antara kiwah dengan dakwah di mana saat itu bedanya? Apa? Penggunaan waktu. Waktu? Antara dakwah dengan dakwah. Oh iya. Nah, yang jamak dengan mutlak. Oh iya. Agak waktu ini masih saya bingung. Baik, coba sebingung ya. Tapi mudah-mudahan tidak bingung. Iya, itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Aidan Khalid. Barakallahu fik. Iya, ini butuh satu session pelajaran. Tapi saya singkat aja. Al-masdar muawwal. Jadi masdar muawwal adalah masdar yang dipalingkan dari an dan fi'il. Ini sangat penting untuk diketahui. Jadi istilah an apa masdar muawwal adalah fi an dan fi'il. Contoh. Uridu an. Nah, uridu an. Uridu an aqra'a. Uridu an aqra'a. Saya ingin an aqra'al qur'ana. Ya, saya ingin membaca Qur'an. Baik. Nah, ini kan fi'il mudhari. Fi'il fa'ilnya dhamir musatir taqdiru ana. Nah, an aqra'a di sini kedudukan sebagai maf'ul bi. Nah, ini katakan masdar muawwal. Masdar muawwal ada an dan fi'il. Jadi muawwal artinya di apa? Dipalingkan kepada atau ditafsirkan kepada masdar. Apa masdar an aqra'a? Ai qira'a. Jadi an aqra'a ay qira'ata. Jadi uridu an aqra'a al-Qur'ana ay uridu qira'atan Qur'ani. Ini kedua-duanya benar dalam penggunaan. Jadi uridu an aqra'a al-Qur'ana ay artinya apa? Uridu qira'atal Qur'ani. Nah, ini dikatakan masdar muawwal an bersama fi'ilnya. Jadi kalau di i'rab uridu fi'lun mudhari'un marfu'. I'rab itu adalah uraian jabatan kata dalam kalimat. Uridu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamat rafi dhammatun zahiratun fi akhirih atau ala akhirih. Wa fa'iluhu, fa'ilnya mana? Fa'ilnya pelaku saya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. An harfu nasbin. Ini huruf yang menasabkan. Harfu nasbin mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Aqra'a fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Kan ana ati saya. Al-Qur'ana maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Itu maf'ul bi object. Nah, selanjutnya apa? Kita selanjutnya adalah wal masdarul muawwal. Wal masdar muawwal min an wa fi'lihi. Min an wa fi'lihi. Wa huwa qira'ah. Wa huwa qira'ah. Jadi wal masdar muawwal min an wa wal fi'li kalau perlu disebut wa fa'ili wa maf'ulihi wa huwa qira'atal qur'ani maf'ulun bih. Jadi wal masdar muawwal min an wal fi'il wa huwa qira'ata maf'ulun bih mansubun bil fathah. Nah, ini katakan masdar muawwal. Jadi masdar muawwal itu terkadang bisa sebagai apa? Sebagai objek maf'ul bih, bisa sebagai fa'il. Contoh fa'il. Yasurruni. Yasurruni. Apa dia yasurruni? kalau bahasa apa ininya terjemah adalah menggembirakan saya, artinya yang menjadikan saya gembira, objek ini hati saya. Apa pelakunya? Apa yang menyebabkan saya gembira? Yasurruni an tanjaha. An tan ya, yasurruni an tanjaha. Saya senang kamu lulus. An tanjaha fil imtihan an-nihai, ujian akhir. Saya senang kamu lulus di ujian akhir. Fil imtihan an-nihai. Nah ini kedudukan an-tanjaha ini masalah mu'awwal sebagai fa'il pelaku daripada yasurru. Itu yang bikin saya gembira. Saya sebagai objek. Yang bikin saya gembira adalah an-tanjaha. Apa ta'wilnya kepada masdar? Ai najahuka. Najahuka, kelulusanmu, keberhasilanmu dalam ujian. Nah, ini katakan apa? Masdar mu'awwal an-fi'l. Kedudukan sini an-fi'l ini sebagai fa'il. Ya. Nah, nanti ada juga bisa sebagai apa? Mubtada. Dalam Al-Quran, wa antasumu khairun lakum. Al-Quran, wa antasumu khairun lakum. Wa antasumu khairun lakum. Nah ini antasumu ini sebagai ini wa ataf atau wa istinaf, itu bisa lihat kembali Al-Quran. Iya. Nah antasumu adalah ini sebagai mubtada, subjek. Ta'wil pada masa apa? Masa nama awal ini an, kemudian tasumu fi'il mudhari ini mansub bi an wa alat nasbi hadfun nun li'annahu min afal khamsah. Iya. Nah, ini sebagai apa? Apa sebagai subjek atau mubtada. Ta'wil pada masa apa? Ai siyamukum. Iya. Siyamukum khairul lakum. Jadi siyamukum, puasanya kalian lebih bagus bagi kalian, bagi kamu. Nah, ini apa? Ini katakan masdar muawwal. Jadi terkadang dia sebagai mubtada, bisa sebagai objek, bisa sebagai apa? Fa'il. Baik, soal tsani, sudah sana apa tadi? Masuk sani istimal daqiqah. Oh, ismal daqiqah. Iya, daqiqah itu kan mufrad. Nah, daqaiq jamak. Sebagai contoh, jadi daqiqah itu mufrad, daqaiq adalah bentuk jamak, itu jamak siwah muntahal jumu', akhir jamak timbangan mafa'il. Nah, ini seperti kita gunakan untuk tamyiz, ya. Umpamanya khamsu daqaiq. Khamsu daqaiqa. Intazartuka khamsa daqaiqa. Saya telah tunggu kamu selama 5 menit. Iya, menit. Iya. Intazartuka. In, masya Allah. In. Tazartuka. Intazartuka khamsa daqaiq. Karena saya buru-buru umpamanya. Saya telah tunggu kamu selama apa? 5 menit. Daqaiqa. Ini di antara penggunaan sebagai apa? Mudhaf ilaih dan juga sebagai tamyiz daripada kata khamsa. Khamsa ini adalah bilangan mubham. Perlu ada keterangan. Nah, keterangan dikatakan tamyiz. Ini kedudukan sebagai mudhaf ilaih. Ya. Nah, daqaiqa. Khamsa daqaiq. Nah, 5 menit. Nah. Intazir daqiqata. Naam. Intazirni daqiqah. Daqiqah. Naam, daqiqah. Intazirni daqiqatan. Jadi tergantung apa? Penggunaan dalam bahasa. Ya. Bisa makna daqiqah 1 menit, bisa maknanya apa? Kalian sebentar. Ya, itu juga digunakan. Jadi maksudnya adalah bukan 1 menit 30 apa? 30 detik. Bisa juga maksudnya 1 menit 30 detik, bisa juga maksudnya apa? Sebentar. Mudah kasirah. Nah, intazir mudah kika. Nah, dan kalau penggunaan dengan angka berarti mengikuti uslub atau uslub ya yang sudah kita pelajari tentang masalah tamyiz. Ya. Itu ada kaidahnya. Iya. Baik, demikian Pak Idham Khalid. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Barakallah. Ya, mungkin bisa tanya lagi. Umpamanya itu bisa jadi mubtada kan. Ad-daqiqatu 60 thaniyatan. Iya. Ad-daqiqatu 60 thaniyatan. Apa daqiqah? Atau daqiqatun wahidah? Iya. Daqiqatun wahidah 60 thaniyah. 1 menit 60 detik. 60 detik. Ya. Ya, tergantung penggunaan dalam bahasa ya. Apa yang ingin kita gunakan kata daqiqah ini dalam bahasa? Ya. Alhamdulillah sudah selesai berarti latihan yang ke-7 ya, Ustaz. Taib, nuasih nakar soal minal risal SMS. Taib, nah, follow, Ustaz. Kalau kita lanjutkan ini enggak cukup. Iya, mungkin ada pertanyaan. Kami akan angkat beberapa pertanyaan yang terkait dengan pembahasan di kesempatan malam ini. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke meja redaksi kami. Lewat pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan harfun nida yang tadi sedikit dibahas, ada ayat yang berbunyi ya abati. Iya. Penggunaannya apakah hanya untuk aba, abi, atau bisa ke umum juga satu untuk ya ini? Oh iya bisa. Itu munadanya mudhaf. Munadanya mudhaf. Ya abati, di mana ya abi, ya walidi. Cuma itu bahasa abati adalah bahasa halus. Ya, panggilan kasih sayang. Jadi bahasa halus atau itu panggilan kasih sayang. Ini Masya Allah Nabi Allah Ismail alaihissalam memiliki anak yang sangat-sangat santun, sehingga bahasa kepada orang tuanya pun memakai bahasa yang sangat halus. Allah abadikan Al-Quran. Allah abadikan Al-Quran bagaimana Nabi Allah Ismail bertutur kata kepada ayahnya. Ya, padahal makam di situ adalah makam yang bercerita tentang masalah menyembelih. Ya, kalau anak yang enggak mau kan bagaimana? Tentu bahasanya apa? Jawabnya bukan ya bukan abi lagi, bahasa mungkin kasar ya. Iya. Siapa sih yang mau disembelih? Ya kan? Ya, tentu mungkin bahasa panggilan bukan lagi panggilan yang halus, memberontak. Tapi Masya Allah dengan jawaban yang panggilan yang halus kesayang pada ayahnya, ya abati. Ya. Ya abatif al ma tu'mar. Ya. Jadi itu mudhaf ya, munada mudhaf. Ya. Munada mudhaf. Kalau munada mudhaf itu hukumnya adalah adalah mansub. Mansubun ala ma yunsabu bih. Dia mansub, tanda nasabnya sesuai dengan kata mudhaf. Apa tanda mudhaf ketika mansub? Kalau ketika mansub tanda nasabnya adalah fathah, maka fathah. Kalau dia ya, ya. Kalau dia alif, alif. Ya, tergantung kata mudhaf itu sendiri. Tadi apa? Ya abati. Ya. Ya abati. Abati. Ya. Ya. Ini dua kata, aba. Ya abati. Ya. Ini mudhaf ilaih, ya mutakallim. Ya. Sinonim adalah ya abi. Ya abi itu sinonimnya. Ya abi, wahai ayahku. Ya. Ya abi. Atau sama lagi ya walidi. Nah, juga sama. Cuma ini lebih halus dan menunjukkan kasih sayang. Ya. Ya, ummu ya ammati mungkin. Ya. Ya. Mungkin ya ummu menjadi ya ammati. Bagaimana? Ya ammati. Ya abati. Ya amati, ya. Ya betul. Ya amati, ya ummi, wahai ibuku. Jadi penggunaan sama. Ini munada mudhaf, ini mudhaf. Ya mutakallim adalah ini dua kata ini. Nah. Pertama aba, kemudian ini juga walid. Ini ada kata kedua itu ya mutakallim. Ya mutakallim. Saya. Ya. Sama tema. Umpamanya waliduka. Ya. Waliduka. Masyaallah. Intah ya. Jadi ini ini yang mudhaf. Ini apa? Ini munada mudhaf. Kemudian ini adalah ya mutakallim. Nah, ini dikasrahkan padahal asalnya adalah fathah. Ya abatai, tapi enggak bisa abatai. Ya abai, ya. Jadi enggak bisa dibaca ya abai karena mudhaf. Munada mudhaf hukumnya adalah mansub. Nah, umpamanya ya apa? Ya walida, wahai ayah, ya walida Muhammadin, wahai ayah si Muhammad, ya walida Muhammadin, Nah ini mansub, tanazubnya fathah. Karena mudhaf kepada Muhammad. Kalau dia mudhaf kepada saya, wahai ayahku, ya walidi. Seharusnya apa? Ya walidai, kaidah kan gitu. Tapi kena ini ya, ya tunasibuha kasrah, maka harus dikasrahkan di sini. Tapi ini tetap dia mansub. Jadi mansub, jadi muqaddarah. Ini namanya muqaddarah ala ma qabla ya ilmu takallim. Ini sudah pernah disinggung masalah i'rab. Masalah apa? I'rab yang mudhaf kepada ya mutakallim. Iya. Jadi penggunaan sama. Apa saja? Ya ustadi, ya waladi, ya saiki. Saiki ya? Saiki? Ya saiki. Ada saiki akhir krim. Bukan bahasa Jawa ya. Ya saiki, wahai supirku. Baik. Baik, jazakallah khair. Demikian jawaban yang dari pendengar yang bertanya terkait dengan abadi. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Kata as-sa'ah tadi dimaknai kiamat. Iya. Apa yang bisa membedakan antara as-sa'ah dengan waktu, jam, dengan kiamat? Oh iya. Ini juga kembali kepada konteks. Kembali kepada konteks. Tidak mungkin makna sa'ah di sini adalah jam. Ya. Mata sa'ah, kapan jam? Tidak mungkin. Jadi di uslub, inilah pentingnya bahasa. Jadi makna, satu kata terkadang memiliki banyak makna. Maka makna mana yang pas kalau dia sudah masuk dalam kalimat. Nah, kalimat, kata yang merangkai dengan ini, itu yang membedakan satu makna dengan makna lain. Ya. Baik, pertanyaan jazakallahu khair. Demikian bagi yang bertanya, barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Kami angkat pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang disampaikan pendengar kita, apa yang harus kita pelajari lebih dahulu, Ustaz? Nahu ataukah saraf? Atau saraf kemudian nahu? Iya, ini sebetulnya kedua itu sangat penting ya. Iya, kedua pun sangat penting. Iya, kalau berbicara tentang mana dulu yang harus dipelajari, saya belum pernah mendapatkan apa pendapat para ulama bahwa sarab dulu harus dipelajari atau nahu dulu harus dipelajari. Tapi dalam kenyataan para ulama dalam pembelajaran kedua-duanya sejalan dipelajari. Kenapa? Karena ilmu itu berbeda, sarab itu berbeda dengan grammar. Kalau grammar itu adalah tata bahasa, sedangkan sarf adalah mempelajari bentuk kata. Ya, yang mau mempelajari ilmu sarf dulu enggak masalah, silakan. Untuk mengetahui bahwa bentuk kata ini, bentuk kata apa ini? Apakah dia ke fi'il madhi atau dia fi'il mudhari atau dia isim fa'il atau dia masdar dan sebagainya. Ya. Thanks. Jazakallah khair. Dan mungkin beriringan juga saja. Iya, memang saya, baiknya dipelajari secara beriringan. Tapi pelajari secara apa? Pelan-pelan. Nah, kemudian kalau kita belajar itu jangan langsung banyak. Iya. Kalau langsung banyak nanti kelenger. Iya. Ibaratkan makan, jika makan jangan terlalu banyak. Makan dikit-dikit. Nah, kalau sudah makan dikit-dikit, bagaimana? Akan kepingin makan lagi kan gitu kan? Sambil ini. Nah, tapi iya sambil menikmatin. Tapi kalau sudah dihidangkan makan semuanya ya sudah kenyang, dah besok sudah enggak mau makan, enggak selera. Nah, ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Demikian kiat yang disampaikan bagi para pendengar, dan begitu juga banyak yang bertanya terkait dengan pertanyaan ini. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya terkait dengan alhamdulillah. Iya. Di situ ada al yang masuk ke lafadz hamd. Iya. Apa definisi atau al ini? Barakallah. Iya, alif lam itu adalah alif lam ta'rif. Tapi alif ta'rif ini banyak golongannya. Ada nanti alif lam al-istighraqiyah. Nah, itu alif lam ta'rif itu alif lam ta'rif al-istighraqiyah. Al-jinsiyah menjelaskan apa? Masuk segala macam jenis. Contoh insan itu nakirah, masuk alif lam al-insan. Al-insan ini adalah alif lam al-jinsiyah al-istighraqiyah. Menjelaskan tentang jenis dan mencakup segala apa? Mencakup jenis manusia. Jamak. Jadi bukan jamak ya, bukan jamak. Al-insan itu mufrad, iya. Jadi yang namanya al-insan, apakah maksud manusia itu? Tidak, semua manusia. Semua manusia. Itu maksud alif lam al-istighraqiyah. Istighraq itu mencakup semuanya terkait dengan kata isri. Kalau dia manusia, ya semua manusia. Dari Adam sampai akhir zaman. Ini. Maka Allah katakan, contoh, khuliqal insanu da'ifa. Jadi manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Apakah maksud ayatnya manusia tertentu, orang itu? Enggak. Apakah manusia itu maksudnya adalah Adam saja? Tidak. Semua manusia. Ya. Tanpa kecuali. Itu alif lam al-istighraqiyah. Nah, termasuk alhamdulillahi rabbil alamin. Alif lam itu alif lam al-istighraq al-jinsiyah. Istighraqiyah al-jinsiyah. Mencakup semua jenis macam pujian. Masuk dalam makna ini. Makanya kalau antum membuka apa translate atau terjemahan Al-Quran, masya Allah, para ulama kita itu tidak sembarangan menerjemahkan. Mereka ahli nahu. Coba baca itu. Apa bacaannya? Terjemahan segala. Nah, segala itu arti istighraq ya jinsia. Dari mana ulama menerjemahkan segala puji? Dari kata alif lam itu. Jadi ulama-ulama kita yang masya Allah ahli grammar, ahli nahu, ya, banyak ahli nahu. Ya. Makanya bahas terjemahannya harus tepat. Jadi segala puji milik Allah. Dari mana ke arti segala? Padahal tidak ada arti kullu di situ. Ya kan? Tapi alif lam itulah yang menunjukkan makna segala. Itu nama alif lam al-istighraq al-jinsiyah. Ini kalau ini juga ketika sudah masuk ke dalam kalimat, ya. Masuk dalam kalimat. Baik, masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Ustaz, demikian bagi pendengar yang bertanya, jazakallahu khair pertanyaannya. Satu pertanyaan kembali kami angkat dari Akh Misdar. Dalam kamus atau mu'jam kita dapati satu kata memiliki tiga arti atau tiga makna, Ustaz. Yang pertama, mengapa ini bisa terjadi dan bagaimana menentukan? Iya, maka itu bahasa Arab adalah bahasa yang kaya, ya, kaya makna. Terkadang bahasa kita juga ada ya, satu kata yang memiliki makna, umpamanya buku, kata buku. Iya kan? Tapi kalau sudah istilah kata buku, umumnya apa? Adalah buku bacaan. Kan gitu, buku. Buku tulis umumnya. Tapi ada makna lain buku. Buku tebu. Iya kan? Buku, ada ruas ya. Nah, ruas itu buku. Antara satu ruas dengan ruas lain ada yang keras ya. Itu buku juga namanya kan. Iya, jadi kata buku itu memiliki banyak makna. Nanti untuk membedakan apa? Kalau sudah masuk dalam kalimat. Lagi-lagi saya katakan, masuk dalam kalimat. Buku tebu, kan enggak mungkin buku tulis, enggak mungkin buku bacaan. Nah, iya. Baik, Ustaz, jazakallah khair demikian Akh Misdar. Dan ini mungkin pertanyaan kami terakhir di kesempatan malam ini. Jazakumullah khair. Akhtitam, Ustaz. Baik, jazakumullah khair jazak atas semua apa para pemirsa dan para pendengar di Raja atas keikutsertaan kalian dalam pelajaran ini. Mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi antum sekalian dalam mempelajari ilmu bahasa Arab, merupakan miftah atau salah satu miftahu ilmu syar'i. Itu saja kajian kita malam hari ini. Dan insyaAllah di lain waktu kita akan lanjutkan kajian ini. Dan kajian ini butuh kesabaran. Saya ingatkan, butuh kesabaran dan butuh juga semangat dan apa keseriusan di dalam belajar. Kalau betul-betul serius, insyaAllah Allah akan memberikan kemudahan dalam mempelajari. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وحمدك لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.